ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihatil Nisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita mulai dari satu paragraf sebelumnya. Kita ulangi satu paragraf. Maka wa minal khabti, di antara ucap asal ngomong, wal khalti dan kerancuan adalah ucapan qalbi salim, hati saya bersih. Maka ini pada hakikatnya adalah kesalahan yang mengerikan, karena hati itu di tangan Allah Ar-Rahman yang Allah bolak-balikkan bagaimanakah dia berkehendak, dan setan itu berjalan di tubuh manusia di pembuluh darahnya. Dan selamatnya hati dari kerusakan itu la yu'adulu hasyi, tidak ada satupun yang bisa setara dengannya. Dan siapa saja yang hatinya terfitnah dengan perempuan dan sebaliknya, dia hatinya tidak akan tenang, dadanya tidak akan lapang. Demikianlah derita cinta. Hati tidak akan tenang, dada tidak akan lapang, karena sibuk dengan yang dipikirkan dan yang dibayangkan. Bal yakunu mazrulan wa fi qalaqin, dan orang yang jatuh cinta atau terfitnah dengan lawan jenis itu dia adalah orang yang sibuk dan dalam kecemasan, selama itu belum apa yang menjadi angan-angannya ini belum terwujud. Li'annahu yuridu tahqiqa umniyatihi, karena hatinya dan pikirannya itu menginginkan terwujudnya angan-angannya. Selama angan-angan ini tidak terwujud, maka tetap selalu berada dalam kecemasan dan kegalauan. Demikianlah derita cinta yang tiada henti. Maka maka sebagian orang, kemudian disampaikan oleh penulis, tidak menjaga pandangan dan dia beralasan hati saya bersih kok tidak ada ini apa-apa. Kemudian bahkan mengejek orang yang menundukkan pandangan dengan mengatakan ya pikiran Anda saja yang ngeres, yang kotor gitu. Dan ini adalah ucapan yang tidak benar. Sanggahannya adalah yang pertama, hati itu di tangan Allah. Nah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Ini siapa yang menjamin? Ini ketika seorang itu tidak mengendalikan pandangannya, tetap selalu dalam hati yang bersih. Dan ingat, yang kemudian yang kedua, setan mengalir di tubuh manusia, di pembuluh darahnya. Kemudian yang ketiga, bahwasannya hati yang bersih dari godaan itu adalah satu hal yang tidak ada nilainya. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Maka jangan hati ini jadikan sebagai gambling. Untung-untungan. Maka ini satu hal yang sangat berbahaya. Ditambah sadarilah bahaya tergoda dengan lawan jenis, tidak terkena virus merah jambu. Bahayanya hati tidak akan pernah tenang, dada tidak akan pernah lapang. Kemudian beliau sampaikan, wabak tunas sebagian orang ketika dia idakan qadiman, dia akan datang. Dia akan datang ala zawat, pada pernikahan. Atau kemudian qadiman ala zawat itu terjemah bebasnya mau menikah. Ada orang, idza kana qadiman ala zawaj, jika dia mau menikah, baik laki-laki atau perempuan, maka kalau laki-laki dia melepas pandangannya tanpa kedali kepada perempuan-perempuan, jika dia laki-laki, atau perempuan melepas pandangannya tanpa kendali kepada laki-laki, jika dia adalah seorang perempuan dengan alasan ingin menjatuhkan pilihan. Ya, ada yang kemudian, ada yang beralasan dengan mau nador. Nanti yang cocok akan ditembak gitu, dalam tanda kutip. Jadi ketika sudah ingin nikah, sebagian orang matanya jelalatan alias mau pilih mana yang paling menarik, dan itu yang nanti akan ya, dalam tanda kutip ditembak dan dilamar dan dinikahi. Maka jawaban dengan terhadap argumentasi yang wahiyah yang sangat lemah ini adalah bahasanya pandangan seorang laki-laki yang melamar kepada wanita yang dilamar itu disyariatkan sebagaimana telah disebutkan dalam hadis. Sebagaimana dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sahal ibn Sa'ad tentang kisah wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Maka Nabi SAW memandang ke arah wanita tersebut dari atas ke bawah. Setelah itu Nabi tidak tertarik. Maka yang Nabi lakukan adalah tok-tok'a roksahu, beliau tundukkan kepalanya. Nah, namun yang namanya melihat calon itu bukan melihat sembarangan orang. Walakin ma yakunu nadhar ila kulli imra'atin. Yang namanya nadhar, melihat calon itu bukan memandangi semua perempuan yang dilihat di jalan atau semua laki-laki yang dijumpai di jalan, namun khusus terbatas dari seorang laki-laki yang mau melamar atau telah melamar kepada perempuan yang hendak dilamar. Dan di antara sebab dan kiat bisa lebih menundukkan pandangan adalah menikah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'sar syabab, wahai golongan para anak-anak muda. Catatan kaki satu. Kita lihat. Ma'syar artinya ta'ifah. Satu kelompok orang yang tercakup oleh satu label. Sehingga anak-anak muda itu satu kelompok dan syuyukh itu satu kelompok. Para nabi itu satu kelompok dan para perempuan juga satu kelompok. Dikutip dari Sarah An-Nawawi untuk Sahih Muslim. Nah, Nabi khususkan masih di catatan kaki. Nabi khususkan bil khitab, perkataannya kepada atau perintahnya, perkataan beliau kepada para anak muda. Karena umumnya anak mudalah yang membutuhkan untuk segera menikah. Sedangkan al-ba'ah tentang maknanya ada dua pendapat yang dimiliki oleh para ulama. Yang pertama adalah jima atau kemampuan biologis, dan ini pendapat yang kurang kuat. Kemudian yang kedua adalah mu'anun nikahi, biaya pernikahan. Berupa menafkahi dan yang lainnya, dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan dengan dasar akhir hadis. Kemudian di akhir hadis dikatakan, maka puasa itu adalah wijak baginya. Yaitu bagi orang yang tidak mampu jima, maka fa innalahu wija. Ini indikator bahasanya yang kuat adalah makna yang kedua. Karena orang yang tidak mampu untuk jima tidak perlu puasa untuk mencegah syahwatnya. Dan wija adalah meremukkan dua biji belir. Dan ini beda dengan jadi kebiri. Dalam bahasa Arab itu ada dua istilah, ada istilah wijak, itu manakala biji pelirnya diremuk. Biji pelir pejantan atau laki-laki diremuk. Kemudian ini ada lagi kebiri bentuknya khosi. Kalau khosi itu adalah merobek kantong biji pelir, kemudian mengeluarkan mengeluarkan dua biji pelir yang ada. Ya, saya akan pastikan dulu kosakata sal. Ya, sal artinya mencabut dan menguakkan dengan lembut dan pelan. Ya, jadi sal khasyiatain itu sama dengan ikhats. Ini mengeluarkan dua biji pelir. Itu dua cara mengebiri pejantan dalam tradisi Arab. Kembali ke atas. Ya ma'asyar syababi, wahai golongan para anak-anak muda. Siapa di antara kalian yang mampu alba'ah, mampu menanggung biaya pernikahan, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Nabi menggunakan isim tafdil, lebih menundukkan pandangan, artinya bisa saja seorang laki-laki itu menundukkan pandangan tanpa menikah. Menikah bisa lebih menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Wa man lam yastati', dan siapa yang tidak mampu, wajib baginya banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu menjadi kebiri untuknya. Dan tadi sudah disampaikan, wija itu kebiri dengan bentuk biji pelir diremuk, dihancurkan. Tambahan catatan, sebagian perempuan taksifu membuka sebagian auratnya pada kerabat, terutama idza kana fil baiti, jika dalam satu rumah itu terdapat beberapa keluarga yang bukan mahram. Maka perempuan ini membuka hijabnya, mungkin cadarnya misalnya, dengan alasan dia tidak mampu untuk memakai hijabnya selama ma'an bareng dalam satu rumah. Maka jawaban untuk hujah atau argumen yang sangat lemah ini adalah agama itu tidak mengikuti selera dan hawa nafsu. Bahkan tidaklah banyak perkara syariat yang ditolak kecuali disebabkan tidak sesuai dengan al-hawa, tidak sesuai dengan selera. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu laka, jika mereka tidak mau merespon ajaanmu, ketahuilah bahasanya mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Maka kebalikan dari menyambut ajaan Nabi adalah mengikuti hawa nafsu. Maka siapa yang menyambut seruan Nabi, maka dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan siapa yang mengikuti hawa nafsunya, dia tidak akan menjadi bagian dari orang yang menerima ajakan Nabi. Dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa hidayah dari Allah? Sehingga Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan mentaati hawa nafsu dan lebih mengutamakan hawa nafsu daripada hukum-hukum syariat, itu ternilai bagian dari ibadah kepada Allah. Sebagaimana atau ibadah kepada hawa nafsu, ta'atul hawa, mentaati hawa nafsu dan lebih mengutamakan hawa nafsu, selera dan keinginan dibandingkan daripada hukum-hukum syariat, itu teranggap bentuk ibadah kepada hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau akan menjadi orang yang mengurusinya? Dan di antara, dan karena bahaya mengikuti hawa nafsu, maka adalah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh At-Tirmidzi dari Qutbah Ibn Malik radhiyallahu anhu, Allahumma janibni munkaral akhlaq, Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar, wal a'mal, dan amal yang mungkar, wal ahwa, dan hawa nafsu yang mungkar, wal adwa, dan penyakit yang jelek atau yang mungkar. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya tentang adab wanita keluar rumah. Yang pertama, memakai hijab syar'i, berpakaian sebagaimana semestinya pakaian seorang muslimah ketika berhadapan dengan atau dilihat oleh lawan jenisnya yang ajnabi. Kemudian tidak memakai parfum. Kemudian melembutkan langkah kaki supaya tidaklah terdengar suara sandalnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, janganlah, tidak boleh wanita itu memukulkan kakinya ke lantai supaya diketahui perhiasan, yaitu gelang kaki yang dia sembunyikan. Dan di antara yang bikin langkah kaki itu terdengar keras adalah sepatu hak tinggi. Waqad ubtulina, dan kita mendapatkan problem di zaman ini dengan tersebarnya al-ka'bi al-ali, sepatu dengan hak tinggi. Maka kita jumpai wanita memakai sepatu hak tinggi, dan sehingga sandalnya, yaitu sepatunya, bersuara. Warubama, dan boleh jadi dia tatakhannaju fi misyatiha. Bacanya pakai misyah. Misyah itu artinya bentuk jalannya. Maka bentuk atau gaya jalannya itu tatakhannaju. Tata khonja itu mungkin terjemah bahasa Jawanya kemayu. Bahasa Jawa yang lainnya lenjeh. Itu tata khonja. Dalam bahasa ini atau di bahasa Arabnya adalah tatadallat ala zaujia bimalahah. Sok kemudian cantik, sok ini gitu. Gaya berjalannya, misyahnya, cara berjalanannya, ya boleh jadi kita katakan tata khonja, terjemah bebasnya lenggak-lenggok. Yang itu caper, cari perhatian itu. Wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wanita itu aurat, tubuhnya seluruhnya adalah aurat. Jika wanita itu keluar rumah, maka setan melongo padanya. Kemudian memperhatikannya, kemudian menghias-hiasinya. Demikian dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian adab yang keempat, jika seorang wanita muslimah berjalan bersama saudarinya dan di situ dan ada banyak laki-laki, maka disarankan oleh penulis jangan ngobrol dengan kawannya. Ya, dan bukalah makna ketentuan ini bahasanya suara wanita itu aurat. Namun ini beliau memberikan arahan semacam ini dalam rangka saddan lidzari'ah. Akan tetapi laki-laki mendengar suara perempuan itu seringkali menyebabkan fitnah. Kemudian adab yang kelima, minta izin kepada suami jika sudah menikah atau kepada wali yaitu orang tua jika belum menikah. Kemudian adab yang keenam, jika jaraknya adalah jarak yang sudah ternilai safar, maka tidak boleh pergi kecuali bersama mahram. Artinya jika itu cuma jalan-jalan di dekat-dekat, maka tidak harus dibersamai oleh suami atau mahram. Ini meluruskan pemahaman sebagian orang. Bahasanya kalau perempuan misalnya dia tinggal di Jogja cuma putar-putar di kota-kota saja, yang itu masih jarak yang dekat, dianggap harus dibersamai suami atau mahram. Ini satu anggapan yang tidak benar. Sebagaimana kata Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah di sini, perlu ditemani mahram itu jika idza kanatil masafatu, jika jarak yang mau ditempuh adalah jarak safar. Jadi kalau cuma sekedar jarak dekat, hanya sekedar belanja atau cari kebutuhan di supermarket yang tidak jauh dari rumah, atau sekedar pingin supaya tidak bosan di rumah lihat mungkin tempat yang nyaman untuk dilihat, misalnya ke alun-alun atau ya lihat-lihat putar-putar sekedar untuk merefreshing, ya, untuk refreshing, dan itu jaraknya bukan jarak yang jauh, maka tidak ada keharusan harus dibersamai suami atau mahram. Dasarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan la tusafir ra'atun ila ma'adhi mahramin. Seorang wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Wa hadha dalilu, dalil ini dan yang semena dengannya itu bersifat umum untuk safar, baik safar itu pakai pesawat terbang atau sarana transportasi yang lainnya. Fatanabbahi lidzalika, maka perhatikan hal ini, semoga Allah memberikan taufik kepadamu wahai muslimah jika engkau adalah seorang yang menginginkan kebenaran. Kemudian adab yang ketujuh adalah tidak desak-desakan dengan laki-laki sampai-sampai ketika tawaf dan sa'i. Maka jika engkau wahai muslimah mampu untuk berjalan saat tawaf tanpa desak-desakan dengan laki-laki, lakukanlah. Caranya ya, ambil sisi pinggir, jangan dekat-dekat dengan tembok Ka'bah. Kemudian adab yang kedelapan, berhias diri dengan rasa malu. Karena rasa malulah yang membuat seorang wanita itu demikian berharga dan mulia. Yang kesembilan, tundukkan pandangan. Kemudian yang ke-10, ala takhla'a thiyabaha, adab yang ke-10, tidak melepas pakaiannya di luar, di selain rumahnya, jika dia bermaksud dengan tindakan tersebut untuk tabarruj, menampilkan daya tarik tubuhnya. Maka terdapat hadis dari Nabi SAW, Nabi menyampaikan, semua wanita yang menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka dia telah merobek tabir antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini ada penjelasan penting, tidak semua menanggalkan pakaian itu terlarang. Namun perhatikan tadi qaid yang disampaikan oleh penulis, idza qasadat at-tabarruja bidzalika. Artinya jika bertamu ke rumah saudara atau ke rumah kawan, kemudian perlu ke belakang, perlu mandi, kemudian dia tanggalkan pakaiannya karena keperluan mandi atau keperluan ganti pakaian, itu satu hal yang tidak termasuk dalam hadis ini. Atau pergi ke toko pakaian, kemudian dia tanggalkan pakaiannya karena mau ke kamar pas, karena dia mau coba model pakaian yang dia pilih cocok untuk dirinya ataukah tidak. Ini tidak termasuk dalam hadis ini, sebagaimana salah kaprah anggapan sebagian muslimah multazimah. Jadi maksud hadis ini, maka jangan dipahami letterlek. Wadu'at menanggalkan pakaian, berarti nanti tidak boleh mandi gitu. Atau kemudian copot baju untuk keperluan, untuk satu keperluan. Fi ghairi baiti zaujah, di selain rumah suaminya. Sehingga kemudian termasuk rumah bapaknya, rumah saudaranya, rumah temannya. Kemudian dianggap tidak boleh. Nah, ini pemahaman yang terlalu letterlek dengan teks hadis, padahal bukan itu yang dimaksudkan. Namun perhatikan maksud hadis sebagaimana penjelasan ahlul ilmi. Tidak semua menanggalkan pakaian itu terlarang. Namun yang dimaksudkan adalah buka-bukaan, melepas pakaian atau sebagian pakaian untuk pamer daya tarik tubuhnya. Dan hadis ini hadis yang sahih dari Bunda Aisyah radhiallahu taala anha, yang diriatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini 10 adab penting wanita muslimah ketika keluar rumah. Jadi antara hal yang menarik yang mungkin jarang diperhatikan tadi, adab yang keempat, jika jalan bareng dengan sesama muslimah kemudian melewati laki-laki, maka jangan ngobrol. Karena boleh, bukan karena suara wanita itu aurat, namun boleh jadi ngobrol dengan sesama perempuan itu suara perempuan itu lembut, halus, terdengar enak sekali pada telinga seorang laki-laki, maka laki-laki yang normal itu ada ketertarikan dengan suara-suara yang lembut semacam ini. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah kehadiran perempuan di medan pertempuran dan membela diri ketika diperlukan untuk membela diri. Disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Abu Ma'mar, kala hadasana Abdul Waris, kala hadasana Abdul Aziz. Dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, beliau mengatakan, tatkala perang Uhud, yaum di sini artinya perang, maka banyak orang yang inhazama, terpukul mundur, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Anas mengatakan, laqad ra'aitu Aisyah binti Abi Bakr, aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim, dan keduanya sungguh menyingsingkan. Aku melihat khodam sauqihima, betis keduanya. Kita lihat catatan kaki. Qadi al-Qadi Iyad al-Maliki di Masyariq al-Anwar mengatakan cara bacanya adalah khoknya di fathah dan dalnya di fathah. Khodam, maknanya kholakhil. Bentuk mufradnya mungkin itu bacanya khodamah. Khalakhil artinya gelang kaki. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari, kejadian ini Anas bisa melihat gelang kaki sebelum turunnya ayat hijab. Atau dimungkinkan juga itu terjadi an ghairi qastin lin nadhar, tanpa ada maksud untuk melihat. Ya, maka aku melihat gelang kaki di betis keduanya. Kemudian ini tangkuzani al-qurab. Wa qala ghairuhu, yang lainnya mengatakan artinya adalah tangkulani al-qirab, kirbah, jamak dari kirbah. Memindah, yang dimaksudkan adalah memindah kirbah min mutunihima. Catatan kaki dua coba. Mutun maknanya zuhur, punggung. Jadi keduanya membawa air di punggung, kemudian air kirbah-kirbah itu wadah air terbuat dari kulit, dibawa di punggung, kemudian dia, mereka berpindah-pindah membawa kirbah tersebut. Apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh dua orang perempuan ini, kita lihat di kembali ke atas. Keduanya menuangkan air ke mulut para laki-laki yang terluka. Kemudian keduanya kembali, kemudian memenuhi wadah air, kemudian datang lagi dengan membawa kirbah, kemudian dituangkan pada mulut orang-orang yang ada. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Muslim dengan di jilid yang kelima kalau di Syarah Nawawi. Ya, maka kita lihat di sini dalil perempuan boleh berada di ma'rokah, medan pertempuran, dan di antara yang bisa dilakukan adalah memberikan minum kepada para tentara yang terluka. Kemudian juga diatkan oleh Muslim, Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, penulis kitab Musannab ibn Abi Syaibah, qala hadasana Yazid ibn Harun, qala akhbarana Ahmad ibn Salamah, an Thabit, ini Thabit ini di sini adalah Thabit al-Bunani, dari Anas, bahasanya Ummu Sulaim, itu membawa pada saat perang Hunain, dia membawa khonjar, pisau tebal, pisau besar. Fakana ma'aha, dan pisau itu dibawa oleh Ummu Sulaim, dan ini dilihat oleh suaminya Ummu Sulaim, yaitu Abu Thalhah. Dan Abu Thalhah ini ayah tirinya Anas. Faqala Abu Thalhah mengatakan, ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim membawa khonjar. Catatan kaki tiga. Khonjar adalah pisau yang memiliki dua sisi tajam. Baqartu bihi batnahu. Baqara itu artinya syaqaqtu, aku belah. Kemudian perkataan Ummu Sulaim, aqtulu mim ba'dina minat tulaqa. Tulaqa adalah orang-orang yang masuk Islam, penduduk Mekah yang masuk Islam saat Fathul Mekah. Mereka diberi nama demikian tulaqa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manna alaihim, memberikan kebaikan kepada mereka dan melepas mereka. Dan dalam keislaman para tulaqa ini, keislaman mereka itu lemah. Maka Ummu Sulaim ketika itu berkeyakinan bahasanya mereka munafik. Dan bahasanya mereka berhak untuk mendapatkan hukuman mati karena mereka mundur di dalam peperangan. Min ba'dina artinya min siwana, orang selain kami, sebagaimana di Syarah Nawawi untuk saya Muslim. Ya, kembali ke atas. Ni wahai Nabi, kata Abu Thalhah, Ummu Sulaim bawa khonjar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ma hadzal khinjar? Khinjar ini untuk apa?" Maka Ummu Sulaim mengatakan, "Itakhattuhu, aku ambil indana mini ahadun minal musyrikin, jika ada satu orang musyrik yang mau dekat-dekat denganku, baqartu bi batnahu, akan kubelah perutnya." Maka mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, uqtul man ba'dana minat tulaqa. Wahai Rasul, bunuh saja para tulaqa, man ba'dana, orang selain kami. Itu orang-orang yang masuk Islamnya di Mekah, yang tadi dalam keyakinan Ummu Sulaim ketika itu adalah orang-orang munafik. Meskipun yang ini keyakinan Ummu Sulaim di sini adalah keyakinan yang tidak tepat. In hazamu bika. Mereka bubar kabur mundur ke belakang karenamu. Maka ini perang apa? Ini perang Hunain ya. Perang Hunain. Ketika itu di awal peperangan, kaum muslimin bubar meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagi muslim, sesungguhnya Allah telah qad kafa, telah mencukupi, dan Allah telah berbuat baik. Ya, ini hadisnya, kemudian komentar penulis, namun tidak ada dalam hadis ini pelajaran bahasanya perempuan boleh menjadi askariah, menjadi tentara. Atau disebut dengan mungkin bahasa amiyah ini vandamah. Walakin akan tapi jika dibutuhkan jasanya dalam peperangan atau untuk membela diri, maka membawa senjata hukumnya tidak mengapa. Ya, demikian ya kita baca, kita kaji kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang menyimak kajian ini secara langsung ataupun dengan rekamannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.